أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan membaca tafsir As-Sa'di dan kita masih bersama beliau di dalam surat An-Najm ayat 42 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan bahwa kepada Rabb kalian akan berakhir semuanya. Wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa semua urusan-urusan hidup ini akan berakhir kepada Allah Rabb engkau. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan dia Allahu jalla fi'ula yang telah mengadakan, menciptakan sebab-sebab engkau tertawa, dan yang telah mengadakan sebab-sebab engkau menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya Allahu jalla wa ala dialah yang mematikan dan menghidupkan. Wa annahu khalaqa zawjain adh-dhakara wal untha, dan bahwa dialah Allahu azza wa jalla yang telah menciptakan hidup berpasangan laki-laki dan perempuan. Min nutfatin idza tumna, yang berasal dari setetes air mani apabila tumna terpancar. Wa anna alaihi nash'atal ukhra, dan bahwa atasnya lah Allahu Azza wa Jalla yang menciptakan al-ukhra, penciptaan yang lain. Maksudnya yang akan membangkitkan kembali. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dia Allahu tabaraka wa ta'ala yang telah menjadikan kaya, wa aqna, dan yang memberikan kecukupan. Wa annahu huwa aghna wa aqna, dan dia Allahu jalla wa ala yang telah menjadikan kaya dan memberikan kecukupan. Wa annahu huwa rabbus syi'ra, dan dialah Allahu Azza wa Jalla pemilik bintang asy-syi'ra, bintang yang disembah oleh orang-orang jahiliyah disebut dengan syi'ra. Kita lihat tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa anna ila rabbikal muntaha ay ilaihi tantahil umuru wa ilaihi tasirul asyya'u wal khala'iqu, bahwa kepada Rabb engkaulah kembali Maksudnya kata beliau, kepada Allah Azza wa Jalla semua perkara akan berakhir. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu dan semua makhluk akan kembali. Bil ba'thi dengan dibangkitkan. Wan nusyur dengan digiring. Wa ilallahil muntaha fi kulli hal. Dan kepada Allah Azza wa Jalla berakhir kembali, berujung pada setiap kondisi. Allahu Akbar. Fa ilaihi yantahil ilmu wal hikmatu war rahmatu wasairul kamalat. Dan kepada Allah Jalla fi'ula berakhir ilmu, berakhirnya hikmah dan rahmat, serta semua bentuk atau sifat-sifat kesempurnaan. Semuanya berakhir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan dia Allah Jalla wa'ala yang telah menjadikan sebab-sebab tertawa dan menangis. Ay, huwa alladhi awjada asbab al-dhahki wal-bukai. Wa huwa al-khayru, wal-sharru, wal-farahu, wal-sururu, wal-hamu, wal-hazanu. Wa huwa subhanahu lahul hikmatul balighatu fi dhalika. Dia Allah Azza wa Jalla lah yang telah menjadikan sebab-sebab seseorang tertawa. Allahu Jalla wa Ala. Dan dia Allah Jalla wa Ala yang menjadikan sebab-sebab menangis. Dialah yang mengadakan kebaikan dan kejelekan. Kebaikan menyebabkan tertawa, tersenyum, gembira, ria. Kejelekan menyebabkan menangis. Dia Allah Jalla wa'ala yang menciptakan kegembiraan, kebahagiaan, kegundah gulanaan dan kesedihan. Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Dalam penciptaan dua hal yang berlawanan di dalam hidup ini, dialah pemilik kebijaksanaan yang paling tinggi dalam hal itu. Subhanallah. Artinya di saat Allah Jalla wa'ala menjadikan hambanya bersedih, Allah tidak akan berbuat zalim dalam hal itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menguji hambanya ini dengan kebaikan dan kejelekan. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan juga dengan kejelekan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, yang mengundang kita tertawa, tersenyum, gembira, senang, atau sebaliknya, yang mengundang kita untuk menangis, bersedih, gundah gulana hidupnya, semuanya yang menciptakannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annahu huwa amata wa ahya, ay huwal munfaridu bil ijadi wal i'dam, walladhi awjadal khalqa wa amarahum wa nahahum sayu'iduhum ba'da mautihim wa yujazihim bitilkal a'mal allati 'amiluha fi darid dunya. Dialah Allah Jalla wa Ala yang mematikan dan menghidupkan. Ai, dialah zat yang tunggal mengadakan dan meniadakan. Dia Allah Jalla fi Ula yang telah menjadikan semua makhluknya. Dia Allah Jalla wa Ala yang memerintahkan mereka, melarang mereka, dan dia Allahu Jalla wa'ala yang akan mengembalikan mereka setelah kematian mereka, dan dia Allahu Subhanahu wa ta'ala yang akan mengganjar mereka, membalas mereka dengan amalan-amalan yang mereka telah lakukan di negeri dunia ini. Allahu tabaraka wa ta'ala barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya keberuntungan orang-orang yang beriman kepada Allahu jalla fi'ula. Kelelahan, kecapean dia di muka bumi ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allahu tabaraka wa ta'ala tidak akan disia-siakan oleh Allah. Allahu jalla wa ala telah menyiapkan bayarannya lebih baik, lebih banyak dari apa yang dia telah korbankan. Asal mereka tulus dan ikhlas barakallahu fikum mengerjakannya. Namun sebesar apapun perjuangan yang engkau lakukan di dunia, tapi jikalau membarenginya adalah niat yang tidak baik dan tidak bagus, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin punya posisi, ingin berada di hati-hatinya orang, ingin barakallahu fikum tersohor, masyhur, dan seterusnya, maka pengorbanan yang besar itu akan menjadikan nihil di sisi Allahu Jalla wa'ala. Kalau hanya sebatas nihil, masih mendingan. Tetapi Allahu Jalla wa'ala akan menggantinya dengan hukuman. Masih ingatkan kita? Tiga orang yang dinyalakan pertama kali api neraka atas mereka, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan para perampok, bukan para penipu, bukan para koruptor, bukan para preman-preman yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ternyata mereka-mereka ini orang-orang yang telah berkarya amal besar di dunia. Yang satu, mujahid. Seorang yang berperang barakallahu fikum. Perjuangan, pengorbanan yang sangat besar. Ternyata sekembalinya kepada Allahu Jalla wa'ala, ditanya, diinterogasi, Anda apa yang Anda lakukan setelah diperlihatkan nikmat para mujahidin, para mujahidin syuhada? Dia ngakui. Barakallahu fikum. Apa yang Anda lakukan? Dia mengatakan, qataltu fi sabilik. Aku berperang di jalan engkau. Dia berucap di hadapan Allah Azza wa Jalla, aku mendapatkan ini karena aku berperang di jalan engkau. Kadzabta. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, Anda berdusta. Anda berdusta. Anda berperang supaya dikatakan jari, pemberani, pahlawan. Apa kata Allahu Jalla wa'ala? Qad kila. Sudah disandangkan kepada engkau gelar pahlawan, pejuang, pemberani. Dari sini kita mengerti apa makna dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna malikullim ri'im manawa. Setiap orang akan mendapatkan apa saja yang dia niatkan. Dia berniat untuk mendapatkan sanjungan, pujian, kedudukan, gelar pahlawan, diberikan, didapatkan. Namun ternyata dia sama sekali tidak mendapatkan akhirat. Digiring kepalanya menghadap bawah, lalu dilempar ke dalam neraka. Apa yang tidak ada. Kemarin telah disampaikan oleh Ustaz Abu Salim hafizahullah, ya, betapa banyak amal yang besar ternyata menjadi kerdil dan tidak bernilai karena niat. Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, apapun yang diniatkan dia akan dapat, dunia dapat. Tetapi kalau dunia yang diniatkan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan akhirat. Tapi kalau sebaliknya, akhirat yang dia inginkan, maka dunia tidak akan disia-siakan oleh Allah Jalla fi'ula. Kalau akhirat yang dia ingin cari, maka Allah Jalla wa'ala anugerahkan nilai akhirat. Dan Allah Jalla wa'ala pasti akan membayar kontan untuk dunianya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti kan orang yang belajar melatih diri ikhlas itu beruntung di dalam hidupnya. Oleh karena itu disinilah letaknya peperangan iblis dan bala tentaranya untuk menggagalkan seseorang agar jangan ada amalannya itu dibangun di atas keikhlasan. Karena kerugian yang sangat besar buat iblis dan gerakannya bersama bala tentaranya, di saat ada orang yang lulus mencapai keikhlasan dalam ibadahnya kepada Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita jangan puas setelah melakukan amal kebajikan barakallahu fikum, namun kita harus benar-benar ya mengeluarkan kemampuan yang tinggi untuk menjaga dan melindungi amal yang kita kerjakan. Kalau dia gagal mendatangi kita sebelum beramal, merusak amal sebelum mau melangkah, sudah datang dia menggoda, mengganggu, merayu, ini itu. Gagal. Jangan sampai dibayangkan setan gagal. Tidak. Dia akan datang di saat engkau sedang berbuat dan beramal. Kalau ternyata engkau punya kekuatan yang sangat ketika beramal, dia akan datang sehari, dua hari setelah engkau beramal. Engkau akan diajak, ditarik untuk menceritakannya kepada orang lain. Agar engkau disanjung, dipuji, dieluk-elukan, diposisikan. Kalau sampai kemudian di sini gagal, berarti kegagalan yang kita dapatkan apa yang telah kita korbankan. Berarti sebelum beramal kita harus berjuang. Ketika kita beramal harus berjuang. Dan setelah kita beramal harus berjuang untuk menjaga dan melindunginya. Barakallahu fikum. Berarti kan perjuangan orang yang beriman dalam meniti jalan ketaatan itu adalah pengorbanan dan perjuangan yang besar. Oleh karena itu wajar kalau mereka itu dinilai dengan nilai yang besar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka pantas untuk mendapatkan ganjaran yang besar di saat dia lulus. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ala kulli hal. Maka disinilah letaknya keberuntungan orang-orang yang beriman. Tidak akan disiakan lelah capeknya sekecil apapun. Sampai-sampai kesedihan yang dialami di dunia ini. Allahu Jalla wa'ala tidak akan ingin menyakiti orang-orang yang beriman dalam hidup mereka. Namun ternyata mau tidak mau, ketentuan hidup harus mereka hadapi. Sakit, barakallahu fikum. Kemudian capek, lelah. Semuanya itu akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, wa annahu khalaqa zawjaini fassarahuma biqaulihi adz-dzakar wal unsa wa hadza ismu jinsin syamilin li jami'il hayawanat ناطقها وبهيمها فهو المنفرد بخلقها. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan hidup dua berpasangan. Hidup berpasangan. Ditafsirkan oleh Allah Jalla wa'ala hidup berpasangan ini laki-laki dan wanita. Ini adalah isim jenis yang mencakup semua hayawanat yang merangkak berjalan di muka bumi ini. Apakah yang bisa berbicara manusia atau binatang-binatang ternak. Dialah tunggal sebagai pencipta semuanya. Min nutfatin idza tumna. Wa hadza min a'zamil adillati ala kamali kudratihi wa infiradihi bil izzati al-'azam wal al-'azimati haitsu awjada tilkal hayawanat saghiraha saghiraha wa kabiraha min nutfatin dha'ifatin mimma immahin. Allahu akbar. Berasal dari dua berpasangan itu, berasal dari setetes air mani idza tumna apabila terpancar. Baik pada binatangnya sama. Barakallahu fikum. Ini termasuk dari bukti yang paling besar atas kesempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan tunggalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahaagungan dan kemuliaan, di mana Dia Allah Jalla wa Ala telah menciptakan semua hewan ini, kecil ataupun besar, berasal dari setetes mani, air mani yang lemah dari ya air yang hina, kata beliau. Thumma namaha wa kammalaha. Kemudian Dia Allah Jalla wa Ala yang mengembangkannya dan menyempurnakannya. Hatta balagot ma balagot. Sampai kemudian, ya, sampai kepada yang terlihat atau dilihat, dirasakan dan seterusnya. Thumma saral adamiyu minha. Kemudian juga dari setetes air mani yang lemah dan hina tersebut, terciptalah Adam dan keturunannya. Imma ila arfa'il maqamat fi a'la'il liyin. Wa imma ila adnal halat fi asfali safilin. Anak Adam itu terbagi menjadi dua. Arah hidup Bani Adam itu hanya dua. Tidak ada tiganya. Barakallahu fikum. Arah yang pertama kepada tempat yang paling tinggi, fi a'la illiyin, pada tempat dan kedudukan yang paling tinggi, atau menuju kondisi-kondisi yang paling rendah dan yang paling bawah. Tidak ada yang kedua ketiganya. Barakallahu fikum. Kesinilah anak Adam itu akan berjalan. Ada yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya al-karamat, kemuliaan, keutamaan, taufik dan hidayah buatnya. Sehingga dia bisa menjadi orang yang berkedudukan tinggi di muka bumi dan berada pada posisi yang teratas. Sebaliknya, ada yang ditahan keutamaan rahmat, ditahan hidayah dan taufiknya atas hambanya. Dan Allah Jalla wa'ala maha bijaksana dalam hal ini. Sehingga perjalanan hamba jenis yang kedua ini berada pada kondisi yang paling rendah dan berada yang paling bawah, kondisi yang paling bawah. Barakallahu fikum. Di kehidupan manusia ini. Maka dari sini kita mengetahui, tidak ada yang paling terhormat di hadapan Allah Jalla fi'ula. Apapun dan bagaimanapun statusnya hidup di dunia. Mau jadi tukang sapu, mau jadi pemulung, mungkin mau cari tukang kayu bakar, kemudian jual di pasar, apapun. Dia akan menjadi terbaik orang. Di saat Allah Jalla wa'ala berikan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan hidayah dan taufiknya di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Dan sebaliknya, setinggi apapun derajat seseorang, kedudukannya di dunia ini mungkin yang paling teratas, atau yang paling kaya, yang paling ini, yang paling itu, tetap akan menjadi mahin, rendah dan hina apabila dihalangi oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya. Hafizhani wa hafizhakumullah jami'an. Maka di dalam ayat kita disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ternyata manusia yang berakal ini akan bisa menjadi binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak. Inhum illa kal an'ami yamat yatamatta'un wa ya'kulun. Di dunia mereka makan, mereka minum, barakallahu fikum. Semuanya sama. Tapi kehidupan mereka, kata Allah Jalla wa'ala, tidak lain bagikan binatang. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini asal muasal dari manusia. Dan akhir hidupnya dua. Tidak ada ketiganya. Menjadi orang yang berada pada kedudukan yang tinggi dan posisi yang teratas. Atau menjadi orang yang berada dalam kondisi yang paling rendah dan paling bawah. Barakallahu fikum. Kata Allah, kata beliau, walihada istadalla bil bida'ati, pada ayat yang keberikutnya, alal i'adati. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berdalil dengan pemulaian penciptaan itu atas pengembalian. Maksudnya bagaimana? Allah Jalla wa'ala menciptakan makhluk ini dari tidak ada menjadi ada. Maka tentu mengembalikannya akan lebih gampang dan lebih mudah. Orang-orang kafir kan diingkari yang kedua. Diingkari yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ya, masa sih? Sudah jadi ini, sudah jadi itu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Anda? Mereka akan menjawab Allah. Coba. Ya. Kalau bagi pengetahuan kita, membikin motor pertama dengan apa namanya yang membikin motor gendeng-gendeng itu? Modif, ya. Dimodif, ya. Ya gimana kita tidak mengatakan gendeng, wong sudah ditata rapi dengan benar-benar aturannya, terus diganti pelek seperti sepeda belakangnya. Wong motor besar lo ya. Kan lucu, barakallahu fikum. Rahimani tadi, melakukan yang kedua itu lebih gampang dibanding dengan yang pertama. Allahu Jalla wa'ala berdalil dengan penciptaan yang pertama untuk mendalili al-i'adah, pengembalian. Kalau saja Allahu Jalla wa'ala menciptakan pertama dari tidak ada menjadi ada, mudah dan gampang bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana lagi mengadakan dari sesuatu yang sudah ada. artinya membangkitkan mereka. Barakallahu fikum. Faqala wa anna alaihi nash'atal ukhra fayu'idul ibad minal ajdas wa yujmi'uhum liyaumil miqat wa yujazihim 'alal hasanati wassayyi'at. Dia Allahu jalla wa ala yang akan mengembalikan hamba-hambanya dari kubur-kubur mereka dan menghimpun mereka pada hari yang telah ditentukan tempatnya, dan dia Allahu jalla wa ala yang akan membalas mereka atas kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekan yang diperbuat. Wa annahu huwa aghna wa aqna ay aghna al ibada bi taysiri amri ma'ashihim min at tijarat. Dia Allahu jalla wa ala yang menjadikan hambanya kaya, hambanya bercukupan, menjadikan hamba-hambanya itu kaya dengan memberikan kemudahan kaitannya dengan urusan kehidupan mereka, apakah dari tijarat, berniaga, wa anwa'il makasib dan berbagai macam usaha-usaha, minal hirafi wa ghairiha, ya, dari usaha-usaha industri-industri dan seterusnya, wa akna ay afada ibadahu minal amwal. Dia Allah yang mencukupkan hambanya, ay memberikan manfaat bagi hambanya dari harta benda, bijami'i anwa'iha, dengan semua macam-macamnya, ma yasiru nabi muqtanina laha, yang mereka bisa setelahnya menghimpun, ya, menabung, barakallahu fikum, wa malikinal kathir minal a'yan, dan memiliki dari berbagai macam benda-benda. Wa hadza min ni'amihi ta'ala an akhbarahum anna jami'an ni'ami minhu. Ini adalah nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan menginformasikan kepada mereka semua nikmat itu darinya. Wa hadza, terakhir kata beliau, wa hadza yujibu 'alal 'ibadi ay yashkuruhu wa ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Setelah Allahu jalla wa ala memberitahukan akan memberikan langkah-langkah kemudahan mencari penghidupan dan memberikan harta benda kepada hamba-hambanya sebagai nikmat, ternyata tujuannya bukan untuk Anda menikmatinya semata, tapi untuk mewajibkan semuanya, mengharuskan atas hamba-hambanya untuk mensyukurinya. Termasuk dalam kesyukuran kita, barakallahu fikum, menggunakan dan memanfaatkan apa yang diberikan dari nikmat itu pada jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, untuk menguji mereka agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini tujuan nikmat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan kita terus belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui tujuan kita diciptakan olehnya, dan kita mengetahui tujuan titipan-titipan nikmat di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala setelah memberikan kita nikmat-nikmat duniawi, lalu kemudian menitipkan kepada kita nikmat akhiratnya berbentuk taufik dan hidayah, tinggal kita meminta kepadanya agar nikmat yang kedua ini kita bisa bawa sampai menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah.